bencana. Dan ada berbagai macam makar-makar yang tidak merusak negeri kita ini. Bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya coba kita membaca apa yang dialami saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lain, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di negeri Yaman, apa yang pernah terjadi di Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh sangat menyedihkan. Menyedihkan. Dahulu kita mengenal daerah itu, negeri itu merupakan negeri yang makmur, negeri yang tenteram, tidak ada gesekan, tidak ada kebencanaan. Berubah menjadi negeri yang sangat mencekam. Bangunan-bangunan semuanya runtuh, berantakan, hancur lebur. Seakan-akan tidak ada kehidupan di sana. Yang ada hanya bunyi-bunyi bom, tembakan-tembakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Di antara yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kehancuran dalam negeri-negeri tersebut adalah satu kelompok yang disebut Khawarij. Hati-hati dari kelompok ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kelompok Khawarij, kita sebut istilah Khawarij karena penyebutan Khawarij ini merupakan istilah yang langsung disebut oleh Rasulullah SAW. Disebut kelompok Khawarij. Kalau secara rinci namanya macam-macam. Namanya macam-macam. Setiap zaman mereka ada dengan nama yang berbeda, pemimpin yang berbeda, kelompok yang berbeda, namun pemikirannya sama. Kalau sekarang ini yang sedang populer ya namanya ISIS, atau yang semisalnya dari para pendukungnya, apa yang disebut sebagai jamaah salat tauhid, apa yang disebut sebagai MMI, apa saja yang mendukung ISIS dan yang semisalnya, memiliki pemahaman-pemahaman yang salah. Kesamaan pemahaman itu dengan kelompok Khawarij yang ada di masa lalu sama pemikirannya, sifat-sifatnya sama. Di antara sifat-sifat mereka, di antara sifat-sifat mereka adalah selalu mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah untuk berbuat kemungkaran, untuk melakukan pengerusakan, untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Dengan atas nama jihad fisabilillah. Sampai-sampai di antara mereka ini ada yang sebelum melakukan pengeboman bom bunuh diri, dia sudah membuat film sendiri, disyuting, direkam untuk dikirim kepada istrinya yang tercinta di dunia, bahwa apabila film ini telah sampai kepada ketahuilah bahwa aku telah menikah dengan istriku bidadari di dalam surga. Dari mana kamu tahu? Melamar aja belum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikirimi surga. Dikirimi bidadari. Jalan pintas masuk surga itu dengan cara seperti ini, bom bunuh diri. Ya kamu sebagai seorang doktrin, kamu ustadznya, kamu provokatornya, kamu dulu yang maju. Ya, hanya bisa menekuk-tekuk. Dia yang tidak mati, dia yang tidak maju kepada kamu. Ini dapat bidadari loh. Kalau dapat bidadari, sudah. Coba lihat para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika mengumumkan resolusi jihad kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, dia. Beliau yang maju ke medan pertempuran. Beliau bertempur. Sebentar-sebentar ke belakang sambil berdoa kepada Allah. Setelah itu masuk lagi, tempur lagi, mundur lagi, berdoa kepada Allah. Itu pemimpin. Ini merekrut, rekrut, rekrut. Itunya mati. Rekrutannya pada mati. Dia yang masih hidup. Kan kamu mau bijak tadi juga. Khalidul Walid, panglima perang, mengikuti peperangan demi peperangan, dan mati-mati. Padahal pengennya beliau syahid di sana Allah Subhanahu wa Taala. Maju ke medan tempur. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ini memasukkan racun ke dalam pemikiran anak-anak muda yang memiliki semangat untuk belajar Islam, lalu kemudian disampaikan kepada doktrin-doktrin takfir yang kemudian menyebabkan mereka rela untuk mengorbankan jiwanya dengan alasan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Masyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemahaman mereka. Mengatasnamakan jihad untuk melakukan kerusakan. Sifat yang kedua yang ada pada mereka, mereka sangat gemar mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan orang yang tidak bersama mereka. Meskipun satu pemahaman, satu pemahaman. Jadi kelompok Khawarij ini di satu zaman pun itu macam-macam. Kelompok ini ada pimpinannya, kelompok ini punya pimpinan tersendiri. Ada yang besar, ada yang kecil. Setiap anggota harus berbaikat kepada pimpinannya. Tidak berbaikat kepada pimpinan atau keluar dari ketaatan kepada pimpinan, matinya mati jahiliyah. Lalu ditafsirkan mati jahiliyah itu adalah mati kafir, keluar dari Islam. Jadi anda-anda ini kaum muslimin rahimakumullah, kalau tidak bergabung pada ISIS, tidak menampakkan dukungannya kepada ISIS, maka kalian dalam bahaya. Kalian dalam bahaya. Karena tidak berbaikat. Kalau tidak berbaikat berarti apa? Mati apa? Mati jahiliyah. Yang dipahami oleh mereka mati jahiliyah ini mati kafir. Bahkan kelompok yang juga sedang berperang di sana, di Syria, pada asalnya kelompok ISIS ini adalah bagian dari kelompok tersebut yang disebut Jabhatun Nusrah, Front Nusrah. Jabhatun Nusrah ini adalah bentukan dari Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usama bin Laden yang sudah mati, lalu kemudian digantikan oleh Ayman al-Zawahiri. Terbentuklah Nusrah, Front Nusrah. Ternyata sebagian mereka memandang Ayman al-Zawahiri tidak pantas menjadi pemimpin. Ada yang lain. Ada yang lain. Lalu kemudian diangkatlah Abu Bakar al-Baghdadi. Dan ada seorang pemimpin, saya lupa sebelumnya, sebelum Abu Bakar al-Baghdadi, setelah mati, maka diangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin mereka. Membentuk kelompok sendiri, lahirlah dengan nama ISIS. Yang sekarang mereka menamakan Khilafah Islamiyah. Dan ternyata ISIS ini lebih disenangi oleh orang-orang yang berperang Khawarij. Maka mereka pun menyempat dari Front Nusrah, terjadilah pertempuran. Selain mereka menghadapi pasukan dari Bashar al-Assad, pemerintah Syria, mereka juga menghadapi kelompok-kelompok yang lain, termasuk di antaranya Nusrah. Peperangan terjadi di antara mereka. Padahal satu pemahaman, pemahamannya sama, saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Kalau terhubung antara satu dengan yang lain melalui panggilan HT itu, ah, bisa mencaci maki. Anta murtad, anta kafir, anta kafir. Dan semua dari sana, kalau bukan murtad, kafir, murtad, kafir. jadi pemacu di antara mereka. Kalau salah satu pihak terkalahkan dari Nusrah kalah, lalu mereka berhasil menawar istri-istrinya, anak-anak wanitanya dijadikan sebagai budak, seperti perbudakan pada masa Rasulullah SAW. Kalau yang namanya budak berarti apa? Halal untuk di datangi istri orang, halal untuk didatangi. Sampai ada perjualan apa? Jual beli budak di pasar-pasar. La haula wala quwwata illa billah. Ini ISIS sangat bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, sama seperti dahulu mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan, Muawiyah mereka kafirkan, siapa saja yang bersamanya dia dalam hukumnya kafir murtad dengan alasan bahwa mereka berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri. Di antara ciri mereka, mereka adalah hudatsaul asnam sufahaul ahlam. Hudatsaul asnam sufahaul ahlam. Anak-anak muda tapi bodoh dalam berpikir. Berpikirnya itu dangkal. Jihad mati syahid masuk surga. Dangkal. Cara berpikir. Tidak melihat ini disyariatkan atau tidak. Tidak melihat apakah orang kafir ini kriterianya sudah memenuhi syarat untuk dikumpulkan darahnya atau tidak. Tidak lagi memandang apakah peperangan ini telah memenuhi syarat untuk dikatakan perang fi sabilillah atau bukan. Kalau dalam urusan sholat saja dan ibadah-ibadah selain dari jihad, kita mengenal dalam setiap ibadah itu ada yang namanya syarat-syarat, rukun-rukun, dan pencegah-pencegah. Satu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada pencegahnya. Kalau ada orang mengerjakan sholat tanpa berwudu, apa hukum sholatnya? Tidak sah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima sholat salah seorang kalian ketika dia berhadats kecuali dia harus berwudu. Kalau dia sholat tanpa membaca Al-Fatihah, apa hukumnya? Biar dia sholat 1000 rakaat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau ada seorang wanita, dia mengerjakan sholat sementara dia dalam keadaan haid, maka hukum sholatnya tidak diterima. Kenapa? Ada pencegahnya. Walaupun dia sholat 1000 rakaat, dia selama dia haid, sholatnya tidak diterima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu ketika ada seseorang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat. Selesai dia sholat 2 rakaat, dia datang kepada Rasulullah. Dia mengucapkan salam. Salamnya dijawab oleh Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi sholatmu. Tadi kamu itu sudah sholat, padahal dia sudah sholat 2 rakaat. Namun Rasulullah SAW mengatakan, tadi kamu itu sudah sholat. Diulangi lagi sholat. Sampai 3 kali dia mengulangi sholatnya, tetap saja Rasulullah mengatakan kepadanya, ulangi sholatmu karena tadi kamu itu tidak sholat. Maksudnya ketika tadi kamu tidak sholat, sholatnya tidak sah. Kenapa? Setelah itu diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat yang benar. Ternyata dia tidak mengerjakan tumanina, tenang dalam setiap gerakan. Ini dalam urusan sholat. Dalam ibadah puasa, ibadah haji, zakat dan yang lain sebagainya, itu semua ada aturan. Lalu kemudian jihad yang merupakan ibadah yang paling agung di dalam Islam, tidak ada syarat dan tidak ada rukunnya. di dalam jidatnya. Ditaruh di mana akarnya? Asal menularkan wiri jihad langsung dianggap itu sebagai jihad. Maka mereka meracuni pemikiran anak-anak muda dengan doktrin jihad, dengan doktrin mengkafirkan kaum muslimin, dengan doktrin amar ma'ruf nahi munkar untuk melakukan pengusaha, untuk melakukan tindakan-tindakan teror dengan mengatasnamakan Islam tanpa bimbingan para ulama. Kalau seandainya mereka kembalikan permasalahan kepada ulama, ulama sudah menjawab. Ulama sudah menjawab. Ulama menasihati, ulama memberikan peringatan. Namun mereka tidak mendengarkan. Ini salah satu sifat mereka. Para pemuda merasa diri punya ilmu, merasa diri punya fatwa sendiri, dianggap para ulama itu tidak mau berjihad. Mereka meracuni pemikiran anak-anak muda dengan cara yang seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul generasi-generasi berikutnya dengan pemahaman khawarij yang siap mati. Karena mereka telah disampaikan doktrin-doktrin yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, bisa menjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Pahamkan kepada umat ini bahwa kelompok khawarij, ISIS bukan dari syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita, saya liqaum min ummati yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim wa qira'atahu ma qira'atihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum fa aynama laqaytumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawm al-qiyamah. Akan muncul satu kaum dari umat dunia yang kalau kalian melihat sholat mereka, sholat mereka lebih bagus daripada sholat kalian. Puasanya mereka lebih bagus dari puasanya kalian. Baca Qur'annya mereka lebih indah dari baca Qur'annya kalian. Akan tetapi mereka membaca Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongannya saja. Kata para ulama, tidak sampai ke otaknya untuk bisa dipikirkan. Cuma di sini saya baca Qur'annya. Bacaannya masya Allah bagus. Dia baca Qur'an, tapi tidak sampai di otak, tidak difikirkan, dan tidak sampai ke hatinya untuk dimasukkan sebagai iman, untuk ditadabburi. Jadi hanya di kerongkongan saja baca, tidak berbuah sebagai keimanan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kalian menemui mereka, maka bunuh mereka. Tentu ini tugas pemerintah. Bukan selesai kajian ini kemudian keluar lihat ada orang berpengkhawarij langsung dibunuh, bukan. Itu tugas pemerintah. Dimanapun kalian menemui mereka, bunuh mereka. Sesungguhnya dengan membunuh mereka akan mendapatkan pahala yang besar pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hati-hati dari pemahaman semacam ini. Penggambaran luarnya, case luarnya itu seakan-akan orangnya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, tapi dalamnya tidak ada isi. Tong kosongnya ribu ini. Hati-hati. Penampilan mereka seperti penampilan seorang muslim yang taat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak terbimbing dengan bimbingan para ulama, terkena doktrin, akhirnya mereka pun keluar bersama kelompok khawarij yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Ini harus kita waspadai. Kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup tenteram, dan itu bagian dari prinsip Islam. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizatahu dunya bi hadarihi." Siapa di antara kalian yang dia merasa aman dalam kehidupannya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan yang cukup untuk menghidupi kebutuhannya, menutupi kebutuhannya, maka seakan-akan dia telah menguasai dunia. Arti itu merupakan sebuah kenikmatan. Hidup tenteram di dalam negeri, jauh dari berbagai macam bencana, jauh dari berbagai macam tindakan-tindakan teror, itu membahagiakan kehidupan kita. Wallahi kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak akan bisa mengadakan kajian seperti ini kalau kondisinya terjadi kebencangan dan kekacauan. Kita tidak akan bisa membuat pengajian-pengajian yang dengan tenang kita melakukan pembahasan-pembahasan ilmiah apabila ada kelompok ISIS yang berkuasa di dalam negeri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara prinsip Islam bahwa setiap kelompok yang hendak membuat kekacauan dalam sebuah negeri dan hendak menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan hendak melakukan pemberontakan terhadap sebuah pemerintahan yang sah, maka kelompok ini harus disingkirkan. Kelompok ini harus disingkirkan, tidak diperbolehkan hidup di negara kita. Kalau tadi kita berbicara tentang ekstrem kanan dari kelompok Khawarij yang kejahatannya dapat merusak kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka juga kita harus berhati-hati dari kelompok ekstrem kiri yang disebut komunis. Pemahaman komunis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana mereka hidup, maka mereka akan melakukan pengerusakan. Bukan hanya merusak sebuah negeri dan menghilangkan ketenteraman dan keamanan dalam sebuah negeri, akan tetapi merusak akidah manusia, merusak akidah kaum muslimin. Oleh karena itu, komunis, paham komunis dengan partai yang disebut PKI tidak diperbolehkan untuk hidup di negeri kita. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dari aparatur pemerintah, dari kalangan TNI, dari kalangan Polri, bekerja sama dengan masyarakat untuk bahu-membahu memerangi paham komunis yang sekarang ini mulai menggeliat, yang sekarang ini mulai bangkit kembali, muncul kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita mengatakan bahwa partai komunis Indonesia dengan paham komunisnya tidak boleh hidup di negeri kita? Disebabkan karena yang pertama, komunis adalah musuh agama seluruhnya, lebih terkhusus musuh kaum muslimin. Yang paling mereka benci adalah umat Islam. Makanya di antara semboyan mereka yang sering mereka ucapkan, Mereka mengatakan santri mati, pondok bobrok, langgar bubar. Santri mati, pondok bobrok, langgar bubar. Melakukan pengusakan di mana? Pembunuhan, pertumpahan darah, hingga mereka hampir saja berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dalam peristiwa G30 SPK itu, membunuh tokoh-tokoh jenderal negeri kita ini. Dan sebelumnya mereka telah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kerusuhan, penghancuran, sehingga mereka sempat berhasil menguasai beberapa daerah pada masa kepemimpinan Musso pada tahun 1948. Mereka sempat melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Mereka sempat menguasai beberapa daerah, Madiun, Temanggung dan sekitarnya, membunuh para kiai, membunuh para santri, membunuh para pejabat daerah. Dan itu beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Puncaknya adalah kejadian 1965. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kaum muslimin harus sadar bahwa di tengah-tengah kita ada orang-orang yang berpaham PKI, yang ingin kembali memunculkan paham ini di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang di antara kita yang tidak sadar, bukankah pemerintah telah menetapkan pada tahun 1966 ada ketetapan MPR nomor 25 yang dengan tegas membubarkan Partai Komunis Indonesia dan melarang untuk menyebarkan paham Marxisme, Komunisme, Leninisme dan yang semisalnya. Dilarang. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, lalu kemudian memasuki era reformasi, ini mulai orang-orang PKI, orang-orang yang berpaham komunis mulai unjuk gigi. Mereka sudah mulai menampakkan gerakan-gerakan mereka, kembali menghimpun kekuatan, yang apabila itu terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyedihkan dan dapat merongrong negara kita. Ini harus kita waspadai. Di antara kader-kader PKI itu sudah ada yang masuk DPR pusat. Sampai di antara anggota DPR tersebut berani menulis sebuah buku yang berjudul "Aku Bangga Menjadi Anak PKI". Lalu kemudian mengeluarkan lagi buku dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", ditulis oleh seorang berpaham komunis yang bernama Rika Ciptani. Kader-kader PKI dan orang-orang yang berpaham PKI ini, mereka berhasil melakukan merekrut kembali anggota-anggotanya dan melakukan pertemuan di beberapa wilayah untuk menuntut kembali bahwa negara Indonesia, pemerintah Indonesia harus minta maaf kepada PKI karena PKI dijadikan sebagai korban. Mereka bukanlah orang-orang yang hendak melakukan kudeta, jadi mereka hendak memutar balik sejarah yang terjadi sampai mereka berhasil membawa permasalahan ini ke mahkamah internasional di Belanda dan kemudian diputuskan bahwa pemerintah Indonesia telah bersalah dalam kasus ini. Mereka yang harus minta maaf kepada PKI. Kalau minta maaf kepada PKI, berarti apa? PKI tidak bersalah, tidak memiliki kesalahan dalam sejarah. Apa yang disampaikan, yang disebutkan dalam buku-buku sejarah masa lalu, dan difilmkan dalam peristiwa G30 PKI itu dianggap telah terjadi perubahan sejarah. Itu sejarah yang tidak benar yang disebarkan oleh pemerintah Orde Baru ketika itu. Ma'asyiral muslimin, baru-baru ini di Semarang mereka membuat acara gedung di Gedung Rakyat Indonesia di Semarang dari tanggal 1 hingga tanggal 6 Mei untuk mengundang siapa saja dari kalangan para ustaz, para kiai, para pejabat daerah, semuanya diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Yang menjadi pembicara dalam acara tersebut adalah salah seorang kader PKI, Budiman Sujatmiko, dari anggota DPR, untuk menjelaskan dan meluruskan sejarah PKI yang sebenarnya. Jadi tujuannya untuk menerangkan bahwa kami ini orang-orang PKI tidak bersalah dalam sejarah. Ma'asyiral muslimin, terus mereka membuat berbagai macam gerakan-gerakan yang pada hakikatnya tujuan mereka adalah ingin kembali menguasai sebagaimana mereka dahulu hendak melakukan. Oleh karena itu wajib bagi kita waspada. Kita menginginkan ketenangan dan kedamaian dalam negeri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita yang singkat ini menjadi sedikit wawasan bagi kita sekalian untuk membuka pemahaman kita baik tentang agama kita, tentang Islam yang senantiasa mengajarkan kedamaian. Demikian pula sedikit menyadarkan kita tentang kondisi yang ada di negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara negeri ini dan menjaga negeri ini dari berbagai macam kerumunan, dari berbagai tindakan-tindakan teror yang hendak rusak tatanan kehidupan masyarakat dan negeri kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah azza wajalla memberi hidayah, memberi taufik kepada pemerintah kita, kepada presiden kita, kepada para pejabat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada mereka untuk memelihara negeri. Semoga Allah memberi taufik kepada mereka. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendamping-pendamping mereka dari kekuatan salih, pendamping-pendamping yang salih yang senantiasa membisikkan kebaikan kepada mereka. Dan semoga Allah azza wajalla menjauhkan mereka dari berbagai hal-hal yang buruk yang dapat merusak pemahaman penguasa tersebut yang dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara kita ini. Saya kira sampai sini yang bisa kami jelaskan dalam pertemuan singkat pada kajian ini di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sekalian lebih dari kurangnya.